Sabar sauntara sayang, aku yo wis berjuang dadekne mimpi tenanan. Muga kabeh iso lancar, buang kabeh kenangan, ikhlas lan sabar sayang. Aku mong iso nerimo kowe kone wong liyo, tresno ra iso dipaksano. Aku tetap sayang kowe, tanganku wis ana cincin, janji setia lan suci, aku ra iso nepati. Kowe pancen tak tresnani, biyen tekan saiki, tapi ra iso. Sing sadenane nanging aku tresno niyamu roko kowe, rasa ati ra tenang, mikir ne selingkuhan tansah tak awang-awang, mabur koyo layangan, padahal pucuning omah mikir dadi susah, apa sing kudu dilakoni, aku bingung sendiri. Pancen takoni tresnoku setengah mati, tapi aku rawani ningkari janji suci. Mungkin kowe utuh jodohku, tapi aku sayang padamu, jujur saka jero atisku. Sayang aku ikhlas terimu dadi sing keloro, nadyan apa terus tresno sing tak sungguh. Sabar sauntara sayang, aku yo wis berjuang dadekne mimpi tenanan. Muga kabeh iso lancar, buang kabeh dan sabar sayang. Cincin wis ngalingkar ning jari manismu, janji yo wis tak ucap ning arep penghulu, saiki yo wis telat arep ngomong ke citra. Aku mung amin donga kowe iso bahagia, senajan statusku saiki ora dhewe, tapi ojo nganti lareng tresnoku karo kowe. Muga-muga kabeh dikei dalan, supaya dadi padhang anggone awak dhewe leh gedhang. Sing tak sungguh. kabeh kenangan ikhlas lan sabar saya. Thank you. Terima kasih. tak kuat ke atiku, masya wes raka rokowe. Tresno iki ora iso dadi siji. Jelaske karo wong tuwa, wis nglakoni tekan semene, nek akhire bakal bubar pisahan. Kowe kegodok tresno karo wong liya, lali kowe sing tau omong dhewe nglakoni tresno tekan tuwa, ora ngeli omong aku ning atimu, nanging saiki atimu ono liya. Barat esok mendung, awan aku kutanan, sore mbok larani bengi tak tangisi. Mung bisa bayangke kabeh kenangan, kowe tak boncengke turut dalan kekepanku tenan. Saiki nyatane kowe malah milih dikekep wong liya. Di hatiku kudu kelangan wong sing paling tak tresnani, rajenak dolan radoyan mangan merambok tulang. Kabeh kenangan kowe tak boncengke turut dalan kekepan kudanan saiki nyatane kowe malah milih dikekep wong liya. Tenak tolan ado yang mangan nerambut tulang ratna dolan adoyan mangan rambok Tempi turinan loro, burung siang. wayah mongso utan teko. Hawa adem pituringan loro turung siap nompo kenyataan kowe pisanding wongio. sadar luwe milih bertahan. Sorry aku mau mikirku ku orang gak TKP perjuanganmu. Ramah. Aku ngerti mripate iki saka kowe. Aku njaluk ngapura. Aku pengen awak dhewe iso bebarengan. Coba nang sapa sak ngandani kowe saiki. Matine dhewe. Dadi sia-sia aku. Aku iso ninggalke dhewe demi kowe. Kau ono aku, guna aku meripati, kau terus ke kebahagiaanmu. Aku ikhlas, wis. Aku pamit. Yo wis rapopo, sadik ketuni. Cukup aku ngerti perjuang. Bye. Terus ke mesra kuat bingung ngarep sambat pancen ku tulungo aku wis kesen bosio sio. Cetak lagi butuh hiburan. Aku yang sayang, aku yang berjuang. Bagianmu koyo biasa nih, bagian yang larani wes talane tadi pelarian tingkos liramu yang lagi butuh hiburan. Aku yang sayang, aku yang berjuang. Bagianmu koyo biasane, bagian yang larani aku ae. Bagianmu koyo biasane, bagian yang larani aku ae.